Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fanahmadullah azza wa jal wa nasykuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa qala jalla wa ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah ta'ala nuasil darsana fi qiraati kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau musamma aidan Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekh Islam As-Sani Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah dijelaskan oleh beliau tentang konsekuensi syahada anna Muhammad Rasulullah adalah tahkim ila Rasul alaihissalatu wassalam. Di antaranya adalah berhukum kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayatnya yang mulia, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka berhukum kepada engkau dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat, rasa sempit terhadap apa yang engkau putuskan. Dan mereka menerima dengan sepenuh-penuh penerimaan. Di sini nafyul iman, ditiadakannya iman, maka sebagaimana yang sudah dijelaskan kita baca di tafsir Asy-Sya'di rahimahullahu taala pada pertemuan kita kemarin, bisa nafyul kamal meniadakan kesempurnaan ketika tidak berhukum kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, karena subuhat, ada kerancuan, atau karena ada al-hawa, hawa nafsu, dalam keadaan dia masih meyakini bahwasannya berhukum kepada hukum Rasul alaihi salatu wassalam itu menjadi kewajiban, keharusan. Maka yang demikian berarti naqisul iman, berkurang imannya, kondisi lemah imannya. Dia yakin, percaya, mengimani keharusan berhukum kepada Rasul, namun karena hawa nafsunya atau karena ada subuhat, ada alasan-alasan sehingga dia tidak berhukum kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini yang disebut adalah kurang imannya. Imma fasik, imma dolim. Keadaan yang kedua, nafyul iman adalah bil kulliyah, ditiadakannya iman secara total. Artinya orangnya kafir. Dia tidak mau berhukum kepada Rasul alaihissalam dalam keadaan dia meyakini tidak adanya kewajiban, keharusan untuk berhukum kepada Rasul alaihissalam. Atau dia menentang. Naam. Dia menolak. Maka yang demikian dihukumi kafir. Ditiadakan iman secara total. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Naam. Adapun keimanan yang sempurna ketika terpenuhi tiga maqam, tiga kedudukan, yakni maqamul Islam wal iman wal ihsan, yakni tahkim, kemudian tuma'ninah, la yajidul harat fi nafs wa taslim. Ketika terpenuhi tiga ini, tahkim, yakni berhukum kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ini maqamul Islam. Kemudian dia tenang, longgar, tidak didapati pada dirinya rasa berat, maka ini adalah maqamul iman. Dan yang ketiga adalah at-taslim, menerima sepenuhnya. Berserah diri sepenuhnya. Maka itu maqamul ihsan. Sebagaimana yang sudah kita baca di tafsir As-Sa'di rahimahullah pada pertemuan sebelumnya. 6. Maka Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala pada pertemuan kita terakhir kemarin, beliau mengatakan, kita ulang sedikit, di fakroh terakhir halaman 16, wama ta'aradal 'abdu ayya'lama manzilatahu min hadza falyandur fi halihi wal yutali' qalbahu 'inda wurudi hukmihi ala khilafi hawahu wa ghardihi aw ala khilafi ma qallada fihi aslafahu min al masail kibar wa madunahu balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Kapan seorang hamba ingin mengetahui kedudukan dia, posisi dia dalam masalah ini, masalah dia berhukum kepada Rasul alaihissalatu wassalam tersebut, maka hendaknya dia perhatikan keadaan dia ketika berhadapan dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, apa yang telah ditunjukkan oleh sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Perhatikan dirinya, keadaan dia. Apakah dia nerima, lapang dada, berserah diri, atau sebaliknya. Dia nerima tapi masih ada rasa berat, rasa sempit dadanya. Belum longgar, sehingga dia belum berserah diri secara total. Tahu. Itu sunnah, bahkan itu sunnahnya pada tingkat wajib. Namun belum ada kelonggaran, ketenangan jiwanya untuk menerima sepenuhnya dan kemudian mengamalkan dengan taslim. Nah, satu contoh. Ini yang biasanya terjadi pada ABG-ABG. Nah. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Datang sunnah untuk ifaul liha, memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot tumbuh. Iya kan? bahkan larangan untuk mencukurnya. Nah, larangan untuk mencukurnya. Sudah mulai umur berapa? Mulai tumbuh jenggot tuh. Hah? 15, 16, 17 ya. Sudah mulai. Nah. Macam-macam namanya al-hawa, godaan hawa nafsu. Masa aku masih muda begini sudah muncul jenggot, waduh, dikira pak tua nanti. Nah, enggak pede lah tampil di kalangan anak muda. Nah, sembunyi-sembunyi dicabutin, potongin. Iya kan? Tahu padahal, thalabul ilm tahu itu adalah larangan untuk memotong jenggot. Biar jenggot. Aful leha. Biarkan tumbuh jenggot. Nah, tapi itu tadi. Karena belum ada kelonggaran jiwanya. Dan belum adanya taslim. Wa yusallimu taslima. Macam-macam. Bisikan. Macam-macam godaan. Nah. Ikhwan fillah azani Allah ya. Ini satu contoh. Dia memang tahu hukumnya wajib, tapi belum bisa mengamalkannya karena ada rasa berat masih. Hawa nafsunya belum nerima, belum ada ketundukan, kepasrahan untuk mengamalkannya. Nah, maka ini adalah bimang zilatil asin, orang yang bermaksiat. Satu contoh. Tapi kalau diikuti dengan al-kibr, kesombongan, menolak memang, ini yang bahaya. Bahaya. Nah, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran. Apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam adalah kebenaran. Sebagai seorang yang beriman, kewajiban untuk menerima. Wa ma atakum rasul fakhuduh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Satu contoh ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum bahayanya menolak sunnah. Naam. Bahkan bisa menyebabkan al-uqubah al-ajilah. Siksaan yang disegerakan. Menolak sunnah. Datang dalam sebuah riwayat dari sahabat Salamah Ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi, bahwasanya ada seorang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia makan dengan tangan kirinya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berkata kepada dia, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qal, orang ini yang diberi petunjuk oleh Rasul alaihi wasallam, diberikan arahan oleh Rasul alaihi wasallam, disuruh makan dengan tangan kanan, justru dia mengatakan, la astati. Aku gak bisa. Aku gak bisa. Kala. Kemudian kata Rasul alaihissalam, la stata'ta. Kalau begitu, kamu betul-betul gak bisa. Ma manahu ilal kibr. Orang ini menolak tuntunan Rasul alaihissalam, tidak lain dikarenakan kesombongan. Nah, lihat, tidak ada kepasrahannya, ketundukannya untuk ittiba'ur rasul, menyombongkan diri untuk menolak tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Maka kemudian kata Rasulullah, mas tatota, kalau begitu kamu tidak bisa. Qala, dikatakan oleh rawi, fama rafa'aha ila fih, maka orang itu betul-betul tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya untuk memakan makanan tersebut. 6. Ini ta'jilu uqubah man lam yu'adzimi sunnah. Disegerakannya siksaan bagi orang yang tidak memuliakan, mengagungkan sunnah. Angduru ya ikhwan. 6. Ini satu contoh. Contoh-contoh yang lainnya banyak disebutkan oleh para ulama pada bab ta'dhim sunnah dan ta'jilul uqubah man lam yu'adzim sunnah. Disegerakannya siksaan, hukuman bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah. Nas'allah salamah wal afiyah. Maka pada perkara ini kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, lihat keadaan dirinya. Bagaimana engkau berhadapan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wal yutaliq qalbahu 'inda wurudi hukmi. Dia perhatikan keadaan hatinya ketika datang hukumnya Rasul alaihi salatu wassalam yang menyelisih hawa nafsunya. Apakah dia mengedepankan hawa nafsunya ataukah dia mengedepankan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam? Perhatikan dirimu. 6. Balil insanu ala nafsihi basirah. Namun cukuplah seseorang itu terhadap dirinya itu menjadi saksi. Kamu jujur atau tidak? Kamu mau ittiba'ur rasul ataukah tidak? Walau alqa ma'adirah. Sekalipun engkau sampaikan berbagai macam alasan-alasan yang bisa saja kamu buat-buat. Namun engkau tidak bisa menipu dirimu sendiri. Dan engkau tidak bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di halaman 17. Fasubhanallah. Kam min hazazatin fi kulubi kasiri minan nas. Min kasirin minan nusus. Wabiwuddihim allau lam tarid. Kata beliau subhanallah. Beliau ucapkan tasbih sebagai bentuk terheran. Kata beliau subhanallah. Betapa banyak adanya rasa dongkol yang ada pada hati banyak manusia terhadap banyak nas-nas yang datang kepada dia. Datang hadis, dongkol hatinya, marah, gak seneng. Apa ini hadis ini, memberatkan aja ini. Apa ini hadis ini? Kok begini? Gak masuk akal begini. Apa ini hadis ini? Bikin beban saja. Nah. Ada rasa berat. Dongkol. Wabiwuddihim allau lam tarid. Dan dia sangat berkeinginan. Mereka sangat berkeinginan kalau sekiranya hadis itu tidak datang. Nas-nas hadis itu tidak datang. Lebih baik enggak ada ini hadis kayak gini nih. Subhanallah, naudzubillah. Kalau memang kamu belum bisa ngamalkan, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk bisa engkau mengamalkannya, engkau menegakkannya. Jangan engkau tolak. Dudukkan adab. Luruskan adab, benarkan adab di hadapan nas-nas Al-Quran maupun hadis. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut orang yang menyelisihi, menentang dari perkaranya Rasulullah alaihissalatu wassalam, dari perintahnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, untuk dia tertimpa fitnah atau terkena azab yang pedih. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Wa kam min hararatin fi akbadi minha. Dan betapa banyak pada hati mereka merasa kepanasan. Terhadap nas-nas yang datang kepadanya. Gerah dirinya. Ibaratnya kalau pepatah itu kebakaran jenggot. Marah terhadap sunnah, tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi dia saja benci sama jenggot, dibilangnya semakin panjang jenggotnya semakin bodoh katanya. Semakin goblok katanya. Nutrisi gizinya yang di atas di, ada di otaknya ketarik sama jenggotnya. Na'udzubillah. Mencela tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wasani'aka wal abtar. Orang yang mencela engkau Rasulullah alaihi salatu wassalam wal abtar. Dialah orang yang terputus. Ini sudah ditegaskan. Ikhwan izzani Allah wa iyyakum. Inna sani'aka huwal abtar. Dalam surah Al-Kausar. Inna atainaka al-kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya sani'aka. Orang yang mencelamu. Wal abtar. Dialah orang yang terputus. Terputus dari rahmatnya Allah. Ada dalam sebagian tafsir menyebutkan wal abtar terputus nama dia. Artinya enggak akan dikenal sebagai orang yang baik. Nama baiknya terputus, tinggal nama jeleknya. Sahih. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Siapa yang menghinakan sunnah, dia akan terhina. Sebaliknya siapa yang memuliakan sunnah, dia akan dimuliakan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wa kam min hararatin fi akbadi minha. Kata beliau. Betapa banyak orang kepanasan, merasa gerah di hatinya terhadap nas-nas yang datang kepada dia. Wa kam min syaja fi khuluqihim min muridiha. Betapa banyak orang yang merasa kesusahan untuk menelan rongkongan atau tenggorokannya. Nerima terhadap nas-nas, merasa berat, merasa susah, bahkan sedih. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana as-saytanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Kemudian beliau membawakan bait satabdu lahum tilka sarairu billadhi yasu'u wa yuhzi yauma tublas sarair. Akan nampak bagi mereka rahasia-rahasia yang mereka sembunyikan kebencian terhadap sunnah yang mereka sembunyikan, kemarahan dia terhadap sunnah yang berusaha dia tutup-tutupi di hadapan manusia. Kepahitan yang dia rasa di kalbunya, sekalipun dia lesannya mengucapkan ucapan-ucapan manis, namun dia sebenarnya menelan kepahitan terhadap sunnah. Maka itu akan nampak kepada mereka rasa-rasa tersebut, billadhi yasu'u wa yuhzi, yang mereka berlaku jelek dan berlaku sedih susah terhadap sunnah, yaumatu bilas sarair, di hari yang akan dinampakkan segala rahasia-rahasia. Naam. Yaumatu bilas sarair. Surah apa itu? Naam. Tarik ya. Naam. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yaumatu bilas sarair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi, mengembalikan, nah mereka mengembalikan manusia dengan semua bentuk amalannya, la qadir, Allah taala maha mampu, yaumatu bilas sarair, di hari yang akan dinampakkan segala yang disembunyikan oleh manusia. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Tayyib, selanjutnya kata beliau, summa lam yaktasir subhanahu ala dzalika hatta dhamma ilaihi qaulahu wa yusallimu taslima. Ini bagian kedua ini, tadi selesai. Pertama, tahkim. Yuhakkimu ka fi ma syajara bainahum, itu pertama. Tidak cukup bertahkim sampai digabungkan yang kedua, yaitu adamul haraj wa dayyik, tidak adanya rasa berat dan sempit yang ada pada dadanya. Yang ada justru adalah dia tumakninah, longgar, tenang, senang terhadap keputusan Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak cukup sampai di situ, kata beliau, tidaklah cukup Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebatas itu hingga dhamma ilaihi qaulahu wa yusallimu taslima. Digabungkan lagi dengan firman-Nya Allah taala selanjutnya, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri menerima dengan sepenuhnya. Inilah tadi urusan batin, ini urusan lahirnya, lahir batinnya semuanya total itu tasli, wa yusallimu taslima. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, inilah maqamul ihsan. Naam, maqamul ihsan, kedudukan ihsan. Karena apa? Yang terlahir adalah al-ihsan, kebaikan. Naam, lahir maupun batinnya. Fa dzakaral fi'la mu'akkidan lahu bimasdarihil qa'im maqama dzikrihi marratain. Maka Allah taala menyebutkan fi'il yang diperkuat, fi'ilnya wa yusallimu, yang diperkuat dengan penyebutan masdar wa yusallimu taslima. Masdar apa namanya ini? Nah, masdar apa? Atau soalnya maf'ul apa ini? Maf'ul mutlak berupa apa? Pengulangan? Nah, pengulangan masdar dari fi'il sebelumnya. Nah, fungsinya apa ini berarti? Ta'kid, memperkuat. Nah, maf'ul mutlak. Baik, bentuknya adalah ta'kid, memperkuat. Wa yusallimu taslima. Berserah diri dengan benar-benar berserah diri. Menerima dengan benar-benar menerima sepenuhnya, begitu. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan fi'il yang dikuatkan dengan adanya masdar dari fi'il tersebut. Naam. Maqama dzikri marratain, menduduki kedudukan penyebutan fi'il seakan-akan dua kali. Wa yusallimu, begitu. Hingga mereka menerima dan betul-betul menerima. Maka disebutkan dua kali itu untuk memperkuat, cukup disebutkan masdarnya. Maf'ul mutlak. Nah, masdar mutlak. Wa yusallimu taslima. Begitu. Wa wal khudu'u lahu. Yang pengertiannya wa yusallimu taslima itu pengertiannya adalah al khudu'u lahu. Tunduk padanya. Tunduk atas keputusan Rasul alaihi salatu wassalam. Wal inqiyad dan patuh. Lima hakama bihi terhadap apa yang telah dihukumi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tau'an war ridho, dalam keadaan lapang dan ridho. Bukan keadaan karha, bukan dalam keadaan benci, bukan. Tapi dalam keadaan senang dan ridho. Lapang dia. Gak ada unsur bencinya. Gak ada unsur beratnya. Gak ada unsur dongkolnya. Gak ada unsur mengganjalnya. Terima. Begitu. Nah, ini ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Makanya kita ini belajar terus mencintai sunnah. Itu harus dilatih. Ya. Memang tidak wajib contohnya, tapi itu kan sunnah. Rasulullah SAW, pakaian yang disenangi oleh beliau adalah jubah, gamis. Komis itu jubah. Nah, ya, belajar untuk mencintainya. Dibuat selonggar-longgarnya jiwanya nerima dengan sepenuh. Jangan ada berat. Nih, santri-santri. Ya, kalau di pondok sih gak ada beratnya. Tapi kalau keluar nanti mau pergi ke apa mana? Ke mall aja. Wah, pakai jubah. Kayaknya enggak pede nih, anak muda pakai jubah. Jubahnya dilipat, ya kan. Nah, ada sebagian jubahnya jadi selendang, dikalungkan di leher. Nah. Ini seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Kalau kamu mau tahu kedudukan kamu di hadapan sunnah, perhatikan diri kamu sendiri. Bagaimana kamu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana hatimu? Sudah nerima, sudah longgar, gak ada beban, gak ada beratnya, gak ada bencinya, gak ada dongkolnya. Itu perhatikan diri kamu. Nah, wa yusallimu taslima. Khudu wal inqiyad. Dalam keadaan tau'an war ridho. Senang dan ridho, lapang. Wa tasliman la qahron wa musabaratan, dan menerima tidak dalam keadaan terpaksa dan bergaya sabar. Kayak nerima begitu, padahal dongkol. Enggak. Bukan terpaksa. Pokoknya itu disenangi sudah. Ini terbaik bagi dia. Nah, sunnah ini terbaik bagi dia. Hidup dia. Karena itulah Allah Ta'ala perintahkan. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah istajibu lillah ulil rasul, penuhilah panggilannya Allah, panggilan Rasul, idza da'akum, manakala Allah dan Rasulnya memanggil kalian, lima yuhyikum, perhatikan, terhadap apa yang menjadikan kalian hidup. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu ketika istijabah lillah walir rasul, itu prinsip. Hidup yang sebenarnya itu adalah memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul, ajakan Allah, ajakan Rasul. Gitu. Nah. Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-41, sekalipun hadis ini dihukumi sebagian para ulama adalah dhaif, lemah, namun secara makna adalah sahih. Nah, secara makna sahih itu diketahui dari mana? Karena ada dalil-dalil yang sahih yang menguatkan kebenaran maknanya. Makanya secara makna dikatakan sahih. Nah. Yaitu hadis Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba'an lima jitu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya, keinginannya itu mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Nah, secara hadis, dari pendapat yang kuat hadisnya lemah. Tapi, sahih hukman. Nah, dihukumi sahih maknan, secara maknanya. Termasuk yang menguatkan adalah ayat ini, wa yusallimu taslima. Perhatikan kata beliau, tunduk patuh terhadap apa yang telah dihukum, yang dihukumi oleh, yang telah diputuskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, perhatikan, tau'an warido, dalam keadaan senang, lapang, ridho. Wa tasliman la qahran wa musabarah, dalam dia menerima sepenuhnya bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa itu ada rasa berat. Bukan. Bukan sok nerima sabar. Bukan. Tapi betul-betul longgar. Kama yusallimul makhuru liman qaharahu karha. Sebagaimana tidak seperti berserah dirinya orang yang dikalahkan oleh orang, terhadap orang yang mengalahkannya, namun dalam keadaan dia benci, dia enggak sukai. Bukan, bukan begitu. Dia dikalahkan oleh musuhnya, akhirnya terpaksa kalah. Tapi artinya sebenarnya enggak nerima, bukan begitu. Nah, bal taslimu abdin muhibbin muti'in li maulahu sayyidihi alladhi huwa ahabbu syai'ilaih. Ya'lamu anna sa'adatahu wa falahahu fi taslimihi ilaih. Namun, seperti berserah dirinya seorang hamba yang mencintai, yang mentaati tuannya. Nah, yang tuannya itulah orang yang paling dia cintai. Dan dia tahu hamba ini bahwasannya kebahagiaannya, keberuntungannya itu ada pada sikap berserah dirinya dia terhadap tuannya. Ini permisalannya. Nah, dia sadar bahwasannya kebahagiaannya, keberuntungannya, kemenangannya, kesuksesannya adalah taslim. Berserah diri, terima sepenuhnya. Sehingga dia tunduk patuhnya itu memang dia didasari cinta, didasari sadar sepenuhnya nerima, enggak ada kedongkolan, enggak ada kebencian sedikit pun. Perhatikan ini. Ini pengertian wa yusallimu taslima. Wa ya'lamu bi annahu aula bihi min nafsihi, dan dia tahu bahwasanya dia orang yang dia taati, yang dia terima itu adalah lebih berhak, lebih pantas untuk dikedepankan, diprioritaskan melebihi dirinya sendiri. Wa abarru bihi minha, dan yang lebih berhak untuk dia berlaku baik, bersikap baik, warhamu bihi minha, dan paling dia kasih sayangi. Wa ansahu lahu minha, dan orangnya lebih memberikan nasihat dibandingkan terhadap dirinya sendiri, apalagi hawa nafsunya. Inna nafsa la amaratum bisu, sukanya mengajak yang kejelek, maka dia serta-merta akan menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Karena Rasulullah adalah ansah yang paling memberikan nasihat, wa arham yang paling kasih sayang, melebihi dirinya sendiri terhadap dirinya. Rasul lebih kasih sayangnya. Wa a'lamu bima salihi minha, dan Rasul lebih tahu tentang maslahah kebaikan dirinya dibandingkan dia sendiri. Makanya dia tunduk nerima terhadap sunnahnya Rasul, bimbingan Rasul, petunjuknya Rasul. Wa aqdaru ala tahsiliha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tahu. 6. Lebih mampu bagaimana agar jiwanya itu mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dibandingkan dirinya sendiri. 6. Dilengkapi dua baris setelahnya. Sekalian penutup. Famata alimal abdu hada minar rasul alaihi salatu wasalam istaslama lahu wasallama ilaih. Maka kapan seorang hamba mengetahui yang demikian ini terhadap Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia pasti akan patuh, tunduk, nerima terhadap Rasul alaihi salatu wasalam. Wangqadat kullu darratin min qalbi ilaih, dan akan tunduk sekecil apapun yang ada dalam kalbunya, dalam hatinya. Enggak ada sedikit pun rasa dongkol, rasa benci, rasa murka. Ridho sepenuhnya. Wa ra'a anna la sa'adata law illa bihadha taslim wal inqiyad, dan dia ngerti bahwasanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan kecuali dengan sikap berserah diri dan tunduk semisal ini terhadap bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Insyaallah, masyaallah. Naktabi hadha qadar wallahu a'lam bis-shawab, sanwasil insyaallah ta'ala fi liqa'il ati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.